Request dari anda-anda semuanya, para sahabat-sahabatku Arpas. Mengapa nasibku selalu begini? Selama hidupku selalu bersedih. Sungguh aku tak mengerti, sungguh aku jadi sedih. Selalu bersedih. Jumpa lama. Kita goyang lagi Mas Bos. Ramayana Arpas. Ayo Arpas semuanya bergoyang. Sini Bos. Atur nuwun. Terima kasih. Terima kasih. Ibuku membesarkan. Kemana lagi ku berjalan, membawa derita di badan. Ataukah untuk selamanya diriku ini menderita? Mengapa nasibku? dulu aku dilahirkan ke dunia. Mengapa nasibku